Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di hari yang berbahagia ini untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi dalam surah Al-Baqarah ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Shadaqallahul azim. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Pendengar yang dimuliakan Allah, di sini Allah memerintahkan kita untuk berperang di jalan Allah. Kenapa kok di jalan Allah? Karena khususnya pada waktu ayat ini diturunkan, sebelumnya bangsa Arab itu paling doyan terhadap untuk berperang. Dan itu mungkin nampaknya sampai sekarang masih ada pengaruhnya itu, Ustaz Hanafi ya. Iya. Perang di Timur Tengah itu tidak pernah usai. Dari zaman kita lahir dulu sampai waktu sekarang. Kecil-kecil ada perang Irak-Iran, sampai sekarang masih aja terus perang. Iya, jadi di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, bangsa Arab itu berperang hanya karena permasalahan remeh pun bisa berperang. Karena seekor unta dibunuh oleh kabilah lain, itu berperang. Dan perangnya itu bukan sehari dua hari, bertahun-tahun. Dan di sisi lain, orang Arab itu juga berperang ketika ada orang tidak mampu dizalimi oleh orang yang mampu, orang kaya. Maka mereka bukan memerangi kezaliman, tapi malah mendukung orang kaya yang zalim tadi untuk menghancurkan orang miskin yang papa tadi walaupun sudah terzalimi. Inilah kondisi perang pada saat itu. Maka Allah mengatakan, kalau kamu ingin berperang, berperanglah karena Allah, fi sabilillah, di jalan Allah. Bukan karena untuk permasalahan yang remeh, bukan mendukung siapa yang bayar. Ya, karena permasalahan ini rupanya sering berlanjut, dan kisah ini bukan saja di Arab, di Indonesia pun juga sering terjadi begitu, mendukung siapa yang bayar. Ini tentu saja tidak diinginkan oleh Islam, dan Islam telah jauh-jauh hari mencegah peperangan ini dengan pendekatan persuasif. Karena apa? Banyak sekali sarana untuk timbulnya pertikaian, baik perang antar RT, RW, hanya permasalahan yang remeh itu kadang-kadang. Permasalahan. Tapi Islam mengatakan tidak. Anda hanya dibolehkan berperang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan pembelaan yang sangat gentleman yang dilakukan oleh Islam terhadap dunia, bahwa Islam itu agama perdamaian. Bukan karena masalah yang sepele, kekuasaan, arogansi, sehingga negara Amerika contohnya memerangi Irak, Iran, dan seterusnya. Ini juga suatu hal yang tidak diinginkan oleh Islam. Allazina yuqatilunakum, bagi orang-orang yang memerangi kamu. Jadi berperang itu karena diperangi. Sehingga timbul pertanyaan, apakah perang dalam Islam itu bersifat mempertahankan atau defensif atau ofensif atau menyerang. Abdul A'la al-Maududi mengatakan Islam itu sifatnya tidak defend dan tidak juga open. Islam itu adalah membela kebenaran. Jadi kalau misalnya untuk mewujudkan membela kebenaran itu harus defend, harus open. Karena yang penting adalah membela kebenaran fi sabilillah, di jalan Allah. Wala ta'tadu, dan jangan melampaui batas. Nah, ini ada suatu semangat jihad yang menggebu-gebu yang dilakukan oleh umat Islam pada masa 6 Hijriah. Sehingga pada waktu itu mereka ingin melaksanakan umroh. Rupanya dihadang oleh kaum kafir Quraisy di Hudaybiyah, dan diadakanlah perdamaian. Umar bin Khattab sangat marah. Wahai Nabi, kenapa Anda membela dan menandatangani perdamaian ini? Nabikah kamu wahai Nabi? Kan begitu sangkingan marahnya Umar bin Khattab ini. Jengkel kali. Abu Bakar mengatakan, tenanglah wahai Umar, sungguhnya dia Rasulullah. Nabi nervous dia. Sedih dia melihat kondisi, kok kayak ginilah sahabatku ini. Umar bin Khattab bertengkar dengan Abu Bakar, bertengkar dengan aku. Rupanya inilah perdamaian yang diinginkan, kebaikan dibaliknya. Wala ta'tadu, jangan berlebih-lebihan. Kalau memang niatnya fisabilillah, ada masanya untuk berdamai, berdamai. Rupanya ada hikmah dibalik itu. Kalaulah pada tahun 6 Hijriah ini Nabi Muhammad tidak mengadakan perdamaian Hudaybiyah, maka umat Islam akan membunuh siapa saja di peperangan itu, termasuk Muslim yang menyembunyikan keimanannya di kota Mekah. Namun berkat perdamaian Hudaybiyah, hal itu tidak terjadi. Maka innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Semangat jihad perlu, semangat juang perlu, tapi ada kode etika dan aturan mainnya. Itulah yang ditegakkan Islam dalam peperangan, dan berkat itu juga lah pejuang Indonesia bisa memerdekakan negara kita tercinta ini dari penjajahan Belanda dan Jepang pada tanggal 17 Agustus 45. Mungkin selanjutnya kita bisa berdialog dengan para asatis di sini, ada Ustaz Perdana dan Ustaz Hanafi. Ya, menarik sekali kajian kita pada hari ini Ustaz Zainal, karena membicarakan tentang satu pembahasan yang sekarang ini mungkin banyak kita lihat aplikasinya di dalam kehidupan masyarakat kita begitu. Perang yang dikenal di dalam Islam itu merupakan jihad fisabilillah, itu adalah usaha-usaha untuk menegakkan kalimat Allah. Ya. Jadi bukan karena berjihad memperjuangkan harta, bukanlah berjihad karena dibayar tadi seperti kata Ustaz Jenal, atau berjihad karena ingin menguasai potensi suatu negara seperti minyak, emas dan sebagainya. Tapi jihad, perang di dalam Islam itu adalah murni karena ingin menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ingin saya tanyakan Ustaz Jenal, kalau kita lihat sekarang ini kumandang jihad ini sekarang ini seringkali kita dengar ya kan? Sedikit-sedikit jihad, sedikit-sedikit jihad. Jadi akhirnya agak sedikit kabur pemahaman tentang jihad ini. Kalau kita lihat seperti di Palestina, orang melakukan jihad dengan cara bunuh diri, memerangi orang Yahudi, itu mungkin bisalah diterima secara syariat karena memang jelas musuhnya, ya kan? Allazina yuqatilunakum, berperang kalau kamu itu memang berada ditekan oleh orang lain gitu. Dari sini posisinya kita defensif di sini ya kan, mempertahankan diri. Tapi juga untuk menegakkan kalimat Allah. Akan tapi kalau di Indonesia kita lihat ini juga ada dikumandangkan jihad. Seperti akhirnya dilakukanlah peledakan bom di Hotel Marriott, kemudian di Bali. Apakah ini juga dianggap sebagai satu jihad yang benar secara syar'i? Ya, apakah sama jihad seperti ini atau dalam bentuk-bentuk yang sama seperti ini dengan jihad yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang di Palestina? Iya. Ini suatu pertanyaan yang menarik. Jadi ada seminar yang diadakan oleh IKADI di Binagraha baru-baru ini. Ini pun terjadi debat kusir gitu ya. Ada yang mengatakan dari IKADI pusat itu mengatakan ini bukan jihad, membunuh diri ini bukan jihad. Tapi Majelis Mujahidin Indonesia cabang Sumatera Utara mengatakan lebih baik ini kita lepaskanlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui niat segala hambanya gitu. Jadi kita berpikir niat itu adalah masalah yang Allah lah yang tahu. Ya. Adapun jahirnya kita lihat apakah ini tepat sasaran atau tepat sasaran, menurut Ketua Majelis Mujahidin Indonesia Cabang Sumatera Utara itu aturan main katanya. Boleh jadi menurut Anda itu tidak tepat sasaran, tapi menurut mereka inilah sasarannya. Dia mau pergi ke Amerika, mau berjuang ke sana, enggak ada biaya, sementara di sini ada, dia melakukannya. Tapi lepas dari itu, ada pernyataan dari Kapolda yang baru diangkat pada waktu itu, ya walaupun bagaimana yang rugi itu akhirnya umat Islam juga gitu kan. perekonomian yang lumpuh juga umat Islam juga. Jadi mungkin perlu ada berpikir lebih jernih lagi untuk memahami bagaimana ekses jihad, dampak negatif dari jihad itu tidak menyebar kepada orang-orang yang tidak terkena. Itu mungkin yang lebih dipikirkan, karena pada waktu itu ada gambaran tayangan bagaimana dampak negatif dari bom bunuh diri itu sendiri yang terjadi di situ. Nah itu dia. Nah ini bila kita melihat ya, bagaimana pula dengan saudara-saudara kita yang di Palestina sekarang, termasuk juga mereka, katakanlah bom syahid itu. Nah, apa sama kasusnya dengan Indonesia? Itu yang jadi persoalan saya. Dan yang kedua, tertarik juga dengan apa yang menjadi komentar dari diskusi di Binagraha antara IKADI dengan Kapolda dan anggota masyarakat. Saya lebih cenderung mengatakan begini, bahwa untuk Indonesia ini daerah aman. Dalam artian apa? Tidak ada gejolak yang sangat signifikan di sini. Memang kita tahu bahwasanya bukan saja di Indonesia, di Saudi Arabia sendiri pengaruh Amerika itu cukup kuat. Kalau soal pengaruh gitu, buktinya saja mereka harus nyicil beli senjata ke Amerika. Kita udah mau beli pun gak dikasih. Gitu misalnya. Jadi apakah hanya sebatas pengaruh Amerika lantas ada semacam kelompok masyarakat yang memvonis bahwasanya ini harus dihancurkan? Nah, apakah tidak ada jalan pemikiran yang lebih konstruktif lagi, membangun lagi agar Indonesia ini lebih maju begitu? Mungkin Pak Zainal bisa menanggapi ini. Iya, jadi sebenarnya kita sepakat bahwa jihad itu tidak saja dalam kategori perang, walaupun memang kondisi perang itu memakan porsi yang cukup besar dari makna jihad itu sendiri. Dan perang yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah perang yang betul-betul fisabilillah. Jangan karena semangat menggebu-gebu tidak tahu hakikat agama, kemudian akhirnya perang. Dan inilah yang terjadi yang disebutkan pada diskusi tersebut. Sebenarnya orang-orang yang terlibat dalam kasus bom Marriott dan sebagainya itu orang yang tidak memahami agama rupanya, begitu. Jadi sehingga dikatakan apakah ini bisa dikatakan jihad atau tidak, itu menjadi pertanyaan. Tapi yang kita kaji dalam kajian ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya, fattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi takwa adalah modal utama dalam jihad, yang terkait dengan ayat 190. Jadi orang yang berjihad itu betul-betul matang, tahu dia target dan sasaran, dan dia paham betul akan niatnya. Dan itu hanya dialah yang tahu masalah niat tadi. Jadi kembali kepada yang hal yang lebih besar lagi, untuk membangun Indonesia ini perlu jihad. Jihad dalam arti yang luas, serius membangun bangsa. Suatu hal yang menarik, ketika ada pertandingan bola, kita serius menatanya. Tapi begitu manajemen, birokrasi kantor, itu bertele-tele dan tidak selesai-selesai. Maka Syaikh Arawi mengatakan suatu fenomena yang sangat menyedihkan, permainan yang main-main jadi serius. Sesuatu yang harusnya serius jadi main-main. Nah, inilah musibah dunia ini. Seharusnya manajemen yang seharusnya bisa dituntaskan 3-2 hari bisa bertahun-tahun. Nah, bagaimana kita menangani ini adalah jihad dalam birokrasi, dan sebenarnya inilah menyebabkan kenapa kok bangsa Indonesia itu tidak ada di dalam persepak bolaan dunia akhirnya dalam berapa besar nanti ini gitu. Karena rupanya tidak bisa memikirkan yang serius menjadi lebih serius, yang bermain-main pun sebenarnya bisa diseriuskan gitu. Ya, mungkin waktu juga lah yang akhirnya memisahkan kita di kajian yang menarik tentang jihad ini, dan nampaknya beberapa hari ke depan kita pun masih mengkaji tentang itu. Satu hal yang perlu dicatat, bahwa sebenarnya perang dan bekerja dalam Islam itu harus diniatkan fisabilillah, di jalan Allah. Karena apa? Karena selama di jalan Allah, dia akan berkesinambungan. Semua sahabat karib tidak akan berani melepaskan dirinya. Makana lillahi dama wattasol, selama karena Allah akan berkesinambungan dan abadi. Wa makana li ghairillahi in qata awan fasol, dan selama niatnya bukan karena Allah akan terputus dan bercerai-berailah. Itulah yang dapat kita sampaikan pada kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita lebih serius menata jalan kehidupan kita dan tidak bermain-main, karena permainan itu hanyalah sifatnya senda gurau dan sementara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.